Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Tayyib, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam pembahasan kitabun nikah wa adabuhu wa ma yata'allaku bih. Naam, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam kitabun nikah, yaitu terkait dengan pasal adab-adab muasyarah, adab-adab dalam barakallahu fikum pergaulan ya rumah tangga. Nah, kita masuk poin yang ketiga. Qalal musannif rahimahullahu taala ats-tsalitsu ayyuda'ibaha wa yumazi haha. Ya, nah. Di antara adab muasyarah pergaulan dalam rumah tangga adalah barakallahu fikum seorang suami menggoda istrinya, bersenda gurau, berguyon, bercanda. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, itu termasuk adab, termasuk etika, termasuk yang barakallahu fikum disunahkan, dianjurkan di dalam ajaran Islam. Iya, naam. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang akan membuat rumah tangga yang terbangun barakallahu fikum ya terwujudnya samawa ya, sakinah, tenang. Ya, mawaddah barakallahu fikum, munculnya rasa cinta, warahmah dan kasih sayang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Para peneliti barakallahu fikum mereka menyebutkan beberapa dampak positif dari adanya senda gurau, adanya canda di dalam rumah barakallahu fikum antara suami dan istri. Yang pertama adalah meningkatkan rasa saling percaya satu sama lain. Barakallahu fikum. Iya. Karena kondisi di dalam rumah itu cair ya, hangat. Barakallahu fikum. Nah, tidak ada kecurigaan, tidak ada barakallahu fikum na'am kebencian ya. Nah, karena dengan guyonan-guyonan tadi, canda-canda tadi, maka suami dan istri muncul sikap rasa saling percaya. Itu penting. Nah, salah satu perekat dalam rumah tangga itu adalah saling percaya. Nah, istri percaya sama suaminya, suami percaya sama istrinya. Ketika dalam rumah tangga ada salah satu dari kedua belah pihak yang sedikit tidak percaya, atau bahkan dua-duanya sama-sama tidak percaya dengan pasangannya, nah maka keretakan itu akan dimulai dari situ. Ya, nah barakallahu fikum. Kemudian juga yang kedua yang disebutkan oleh mereka adalah menimbulkan keromantisan, ya barakallahu fikum, dalam rumah tangga tadi. Ya, rumah tangga yang dipenuhi dengan ada canda, tawa, nah maka akan nampak romantis hubungan suami dan istri tadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh mereka mengurangi rasa stres, ya. Barakallahu fikum. Nah, rasa tegang. Nah, karena mengurus rumah tangga itu barakallahu fikum, tanggung jawab yang dipikul itu jauh lebih berat, ya, daripada ngurusin santri atau ngurusin teman-teman ketika antum jadi pengurus. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Karena kalau antum jadi pengurus, ketika antum tidak mampu, bebannya antum bisa limpahkan ke yang di atas. Ke ustaz, ke mudir, ya kan? Ustaz, ana dah enggak mampu lagi, ustaz. Afwan. Lepas. Nah, tapi kalau dalam rumah tangga, kemana antum melimpahkannya? Ya, nah. Jadi kalau rumah tangga itu dingin, tegang, barakallahu fikum, stres bawaannya. Barakallahu fikum. Yang suami harus menanggung barakallahu fikum sekian banyak kebutuhan keluarga. Naam. Ya, suara token listrik udah bunyi-bunyi, titit, titit, titit gitu ya. Naam, barakallahu fikum. Kuota data udah habis barakallahu fikum. Naam, mau buka WA enggak bisa, ya, buffering terus muter-muter saja barakallahu fikum. Naam. Baik. Ya. Beras habis, pempes anak habis barakallahu fikum. Naam. Iya. Nah, kalau dibawa tegang, dibawa barakallahu fikum. Naam. Tayyib, serius. Ya, jadinya stres. Ya, begitu juga istri. Barakallahu fikum. Naam. Tahu suaminya dipecat atau tahu suaminya pada hari itu dagangannya enggak laku. Ya, nah. Musim hujan jualan es campur barakallahu fikum. Nah. Ya. Karena cuaca enggak menentu, kemarin itu panasnya luar biasa. Wah, ini kata dia, besok dia bawa barakallahu fikum, naam, ya, dua takaran. Nah, biasanya satu baskom, ini bawa dua baskom. Ternyata dari pagi sampai malam hujan. Nah, pulang-pulang bawa utuh, esnya enggak laku. Nah, dalam kondisi tadi, harapannya kalau dagangan itu lagi laku, bisa ngisi token listrik, ya kan? Barakallahu fikum, naam, tayyib. Bisa beli beras untuk makan, barakallahu fikum, naam. Pulang-pulang, ya, nah, barakallahu fikum. Utuh. Barakallahu fikum, naam. Ya, itu kalau dibawa tegang terus, barakallahu fikum, naam. Ya. Jadinya stres. Nah, gimana mas dagangan hari ini? Ya, barakallahu, alhamdulillah, dek, ya, naam. Kita dapat asoba binafsihi. Nah. Ya. Tayyib, hari ini kita makannya minum es saja. Nah. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Atau barakallahu fikum, ada sebagian keluarga itu yang luar biasa, cukup unik, dagangannya enggak laku, ya sudah di ini kita sedekahkan saja. Nah, ini kita kasih tetangga atau santri barakallahu fikum. Nah, jadi dagangan yang enggak habis itu dia enggak terlalu pusing, ya. Nah, masih tetap ada nilai yang dia dapatkan. Sedekah ini nanti buat akhirat, ya, barakallahu fikum. Nah, terus gimana ini kak? Ya sudahlah, malam ini kita gelap-gelapan. Nah, semakin gelap semakin asik, ya. Nah, kan ketawa ya kan. Kamu ini gimana sih mas, kita gak ada makan, kok kamu masih bercanda ya? Kalau kita bawa tambah pusing ya, stres, dibuat bercanda aja. Nah, ya kan? Tayyip. Kita gelap-gelapan, gak ada lampu malam ini. Nah, barakallahu fikum. Tayyip, ya. Besok puasa. Nah, barakallahu fikum. Tayyip. Dibawa santai, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang ke rumah istrinya, dia ada makanan enggak? Enggak ada. Ya sudahlah, berarti hari ini puasa kita. Nah, iya. Barakallahu fikum. Jadi dengan canda dan guyonan itu barakallahu fikum akan mengurangi rasa stres, ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian juga tadi barakallahu fikum, ya, membangun keintiman hubungan antara suami dan istri. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi dengan guyonan dan candaan itu hubungan akan semakin mesra. Barakallahu fikum. Nah, jadi walaupun nikahnya itu sudah 15 tahun, 20 tahun, tapi kelihatan makin nempel aja, ya kan? Nah, enggak, kadang-kadang kan ada yang kalau nikah baru 1 bulan, 2 bulan, ya, nah itu nempel terus itu. Bonceng kemana-mana ikut terus suaminya. Barakallahu fikum. Nah, tapi sudah 1 tahun atau 5 tahun menikah, sudah dewi-dewi, ya. Istrinya naik motor sendiri, suaminya naik motor sendiri, atau istri naik ontel, suaminya naik motor, barakallahu fikum. Nah, enggak pernah lagi terlihat berjalan bareng, barakallahu fikum. Nah, sudah dingin hubungan antara keduanya. Ya, karena tadi ketika di rumah barakallahu fikum diam-diaman, ya, enggak ada canda, guyon di situ, barakallahu fikum. Nah, dan yang semisal dengannya, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Apalagi barakallahu fikum, hubungan antara suami dan istri tadi bermula dari bisa jadi perjodohan, ya. Nah, karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya, jadi mereka menikah sebenarnya nggak ada cinta di situ. Ya, nah, cuman disuruh aja sama bapaknya, kamu nikahi ya anaknya Bapak Fulan. Nah, Bapak Fulan. Nah, memang transgender apa ya. Nah. Ya, Bapak Fulan, barakallahu fikum. Ya, sudah, akhirnya di rumah itu karena enggak ada cinta, akhirnya diam-diaman. Atau barakallahu fikum dibangun di atas tadi. Ya. Nah, suaminya ustadznya dia. Ya. Istrinya santriwatinya. Nah, itu biasanya masih kebawa, ya. Barakallahu fikum. Nah, hubungan itu antara ustaz dan santriwatinya. Barakallahu fikum. Nah, atau atasan dengan bawahan, ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga hubungan di luar itu terbawa sampai ke dalam rumah tangga, sehingga ada jarak antara keduanya. Nah, maka di dalam Islam dianjurkan untuk barakallahu fikum mencairkan suasana, ya. Nah, jadi hubungan di luar itu harus dipilah, dipisah, harus proporsional, ya. Nah, di luar hubungannya ini ustadz sama santriwati misal, ya, ini atasan sama bawahan, ya, tetap barakallahu fikum. Nah, protokolnya diterapkan, ya. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kebawa ke kantor, ya. Nah, istrinya kan anak buahnya, barakallahu fikum, melakukan kesalahan. Nah, giliran suaminya menegur, diploter ya. Apa lo? Awas di rumah, tidur di luar kau. Nah. Gitu ya. Nah. Akhirnya suaminya enggak berani negur, padahal salah, harus diperbaiki. Barakallahu fikum. Nah, jadi kebawa-bawa. Atau barakallahu fikum yang tadi di kantor kebawa-bawa sampai ke rumah. Barakallahu fikum. Nah. Jadi ketika rumah tangga itu menjalin hubungan dari, ya, dua barakallahu fikum sisi kehidupan, nah, maka yang berumah tangga itu kalau cerdas dia harus bisa memilah-milah, ya. Nah, ini lagi di dalam rumah, maka urusannya rumah, jangan sampai kebawa-bawa urusan kantor di luar kerjaan, ya, barakallahu fikum. Nah, atau urusan tarbiyah, barakallahu fikum. Nah, ketika melakukan tugas juga demikian, barakallahu fikum. Nah, sehingga suasananya masih enak dan terkendali, barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qad sabaqa alaihi salatu wasalam Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlomba lari dengan istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, barakallahu fikum. Nah, jadi disebutkan dalam riwayat barakallahu fikum Imam Ahmad, Abu Daud, kemudian Ibnu Majah di taliknya itu disebutkan ya, tapi tidak lengkap, dan riwayatnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani barakallahu fikum. Jadi pada satu ketika Rasul pernah safar, dan saat itu yang ikut bersama beliau itu jatahnya Aisyah. Biasanya kalau safar itu Rasul mengundi, ya diundi siapa yang ikut safar kali ini. Nah, barakallahu fikum. Itu kalau istrinya lebih dari satu, barakallahu fikum. Nah, jadi ada syekh-syekh yudkar ya. Nah, ada guyonannya bapak-bapak, barakallahu fikum. Nah, yang cuman bisa ngarep ta'adud tapi enggak terjadi ya. Nah. Baik. Jadi mereka mengatakan kalau laki-laki itu istrinya 4, powerful man. Ya. Nah. Artinya dia adalah laki-laki yang punya power yang lebih. Ya. Nah, barakallahu fikum. Lebih sabar, harus lebih banyak duitnya, ya kan? Istrinya 4, barakallahu fikum. Nah, taib. Pokoknya lebih dari yang lain lah, dari laki-laki yang istrinya lebih kurang daripada itu. Rumahnya harus lebih banyak, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ada istrinya 4. Jadi laki-laki itu kalau istrinya 4, powerful man. Kalau istrinya 3, barakallahu fikum, cool man. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, dia cool ya, keren. Nah, barakallahu fikum, taib, wibawa. Nah, kalau istrinya 2, gentleman katanya. Nah, ya. Kalau istrinya 1, nah kayak kita-kita ini, ya, apa katanya? Sabar man. Nah, ya. Taib, sabar ya. Nah, barakallahu fikum. Ada satu lagi kayak antum-antum ini yang belum punya istri, yang jomblo-jomblo. Nah, apa namanya? Cemen. Nah, ya. Barakallahu fikum. Cemen katanya, barakallahu fikum. Artinya kalau sudah mampu untuk menikah, sudah mapan, barakallahu fikum. Nah, tapi enggak punya keberanian untuk melangkah ke jenjang itu ya. Nah, namanya cemen, barakallahu fikum. Nah, ya lain hal kalau belum mampu ya, atau masih ada tugas untuk menyelesaikan menuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum. Baik, itu guyonannya bapak-bapak ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi diundi yang keluar adalah nama Aisyah. Nah, sehingga pada satu ketika rombongan ini diperintahkan oleh Rasul untuk berjalan lebih dahulu. Taqaddamu. Udah kalian duluan saja ya, tinggalkan saya sama Aisyah, barakallahu fikum. Nah, setelah sudah sepi semuanya, Rasul baru berkata kepada Aisyah, "Nah, ta'ali. Aisyah, sini." Nah, ada apa mas? Yeah. Baik. Kamu tak tantang lomba lari, ya, barakallahu fikum. Siapa takut, gitu ya? Nah, barakallahu fikum. Dari mana? Dari sini sampai sana, barakallahu fikum. Ya, sudah. Saat itu kata Aisyah, ya masih langsing lah ya. Nah, lam ahmilul lahma. Saat itu saya enggak membawa body, badan yang berdaging, artinya masih langsing, barakallahu fikum. Nah, tayyib, sehingga ketika diajak lomba lari sama Rasul, tayyib, ya kalah Rasulullah. Nah, ya tayyib. Kemudian Rasul ketika kalah, biasalah cowok ya kan, nah, harga diri ya kan, masa sama cewek kalah ini, diem aja Rasul, gak ada komentar apa-apa, diem aja. Nah, barakallahu fikum. Ya sudah, kejadian itu dilupakan sama Aisyah. Nah, berjalan waktu bertahun-tahun, barakallahu fikum. Kemudian Rasul bersama rombongan kembali lagi. Nah, saat itu momennya juga sama Aisyah, barakallahu fikum. Rasul memerintahkan rombongan untuk apa? Berjalan lebih dahulu. Taqaddamu, kalian duluan aja, tinggalkan kami. Nah, barakallahu. Saat itu Aisyah enggak ingat momen masa lalu itu. Aisyah, nah, ta'alai, sini. Nah, kita lomba lagi. Oh, boleh. Siapa takut, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Dari mana? Dari sini sampai sana. Ya sudah, saat itu barakallahu fikum, kondisi fisik Aisyah sudah tidak sama seperti dulu. Biasa ya, perempuan itu kalau barakallahu fikum sudah lama menikah biasanya melar barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah, apalagi kalau suaminya semakin lama semakin makmur, semakin sukses gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Biasanya melar. Nah, apalagi kalau tambah beranak pinak barakallahu fikum. Nah, anaknya 15 gitu ya. 10 itu biasanya tambah melar. Barakallahu fikum. Nah, dulu pas waktu menikah barakallahu fikum, nah dia sempat timbang beratnya cuman 50 kilo ya, 40 kilo. Nah, langsing. Barakallahu fikum. Nah, setelah menikah, nah 100 kilo. Nah. Ya. Jangankan lari barakallahu fikum, jalan aja menges-menges ya. Gitu ya, kayak komodo gitu. Baik. Nah, ketika Aisyah barakallahu fikum sudah badannya gemuk, nah diajak lari sama Rasul barakallahu fikum. Naam. Tayyib, fasabaqtu fasabaqani. Naam. Saya berusaha untuk mengejar Rasul barakallahu fikum, ternyata enggak mampu karena badannya sudah tidak lagi mendukung gitu ya barakallahu fikum. Naam. Rasul sampai di finish, beliau tertawa terbahak-bahak ya kan, merasa puas, kemudian mengatakan hadhihi bitilka. Nah, ini kemenanganku saat ini adalah pembalasanku pada saat kekalahanku tempo waktu yang dahulu kala. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi di situ diambil faedah oleh mereka para ulama barakallahu fikum, iya, dalam rumah tangga itu tidak boleh kosong dari yang namanya mizah dan muda'abah barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan itu barakallahu fikum bisa diamalkan ya. Nah, enggak harus lari barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Bisa dengan barakallahu fikum hal-hal yang lain. Nah. Iya, kalau lari mungkin malu ya kan. Nah, mau istrinya bercadar lari di alun-alun gitu ya. Nah, barakallahu fikum sama suaminya, wah izin Ustaz. Oh, ya kan barakallahu fikum. Naam. Nyoba ditambah, ada santri pula ditambah banyak ya kan. Nah, ustadznya lari-lari sama istrinya ya kan barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya dia barakallahu fikum punya ide apa itu? Nah, memanah gitu ya. Jadi di rumah itu barakallahu fikum dipasang target panahan karena dia punya pekarangan yang luas. Nah, barakallahu fikum. Iya. Sehingga dijadikan sebagai tempat latihan. Nah, ya istrinya diajak taruhan. Nah, ya. Kalau kamu bisa mengenai sasaran itu tepat di angka 10, maka kamu tak gendong keliling rumah. Gitu ya. Terus kalau kamu kalah, maka apa? Maka wah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Kemudian lomba barakallahu fikum ya seperti yang diceritakan barakallahu fikum. Naam. Ya kalah. Iya. Nah, akhirnya dia harus menggendong istrinya keliling rumah tadi barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya, dan itu dia ingat terus barakallahu fikum ya. Nah, ternyata tidak boleh meremehkan kaum wanita. Pelajarannya itu di situ ya barakallahu fikum. Nah, laki-laki tidak boleh meremehkan kaum wanita barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-muhim barakallahu fikum artinya itu adalah salah satu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengisi rumah tangganya itu dengan mizah ya, guyon, canda, muda'abah untuk mendapatkan hal-hal positif yang tadi kita sebutkan. Naam. Wa yuda'abu nisa'ahu sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sering menggoda istri-istri beliau yang lain. Nah, bukan hanya Aisyah saja, tapi juga istri-istri yang lain. Barakallahu fikum. Naam. Beliau juga pernah mengatakan waqala li Jabir, beliau pernah berkata kepada Jabir, halla biqran tula'ibuha tayyib wa tula'ibuka. Nah, ketika Jabir ditanya oleh Rasul barakallahu fikum tentang apakah dia sudah menikah, ya kok agak beda, nah barakallahu fikum kondisinya. Nah, lebih harum, lebih bersih, lebih rapi, lebih berseri-seri. Nah, Rasul tanya kepada Jabir, hal tazawajta? Kamu barusan nikah, Jabir. Nah, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasul tanya, ya, kamu menikahi perawan, gadis, atau janda? Nah, maka Jabir mengatakan, janda Rasul. Nah, maka Rasul berkata, halla bikran. Kenapa enggak menikahi gadis? Barakallahu fikum. Sehingga tula'ibuha, engkau bisa bercanda, bergurau dengannya, wa tula'ibuka, dan dia pun bisa bercanda dan bergurau denganmu. Nah, ya, baik. Artinya, di situ yang menjadi poin, barakallahu fikum, adanya candaan dan gurauan. Dan juga di situ terdapat barakallahu fikum anjuran dari Rasul, ya, keutamaan menikahi gadis daripada janda. Biasanya kalau gadis itu lebih mudah diajak guyon, lebih mudah diajak bercanda, ya. Tapi kalau janda, dia masih belum move on kadang. Masih keinget suaminya yang lalu, ya, entah berpisah karena kematian atau karena perceraian. Gitu ya. Nah, artinya bayang-bayang masa lalu itu masih ada. Sehingga untuk barakallahu fikum mencoba untuk barakallahu fikum membuatnya tertawa atau bergurau dan bercanda tentu lebih sulit ya dibandingkan dengan yang gadis, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Thayyib. Sehingga kita pun menganjurkan para thalabah ya, kalau ingin menikah, nikahilah gadis dan perawan, ya barakallahu fikum. Nah, taib. Kecuali ada tujuan-tujuan mulia barakallahu fikum seperti yang dialami oleh sahabat Jabir. Nah, beliau lebih memprioritaskan menikahi janda karena untuk merawat adik-adik perempuannya yang masih kecil. Nah, menunjukkan Jabir orangnya dewasa dan lebih mementingkan kepentingan taib keluarganya, adik-adiknya, daripada kepentingannya pribadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.